السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حضرين الله مليكم، alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa kembali mendapatkan nikmat ilmu dan iman jemaah di sebuah kajian rutin. Dan sebagaimana yang dijelaskan para ulama bahwa kajian rutin adalah kunci tumbuhnya ilmu dan iman. Kunci tumbuhnya ilmu dan iman sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak, wal ilmu bin darsi qama wartafa'a. Dan ilmu itu berdiri tegak, kokoh dan tumbuh dengan kajian rutin. Makanya sebelumnya kan beliau mengatakan wadawi middars falatufarikuhu, rutinkan kajian dan jangan pernah berpisah dengan kajian rutin. Jangan pernah berpisah dengan kajian rutin, karena ilmu itu berdiri tegak dan tumbuh dengan kajian rutin. Maka ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin, apalagi kajiannya mengkaji Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia, dari ulama, salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan selalu ingat, jangan pernah tinggalkan kajian rutin, karena ilmu kita, iman kita itu berdiri dan tegak dengan kajian rutin sebagaimana disampaikan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Maka marilah kita bersyukur, lalu mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah kokohkan, karena merutinkan kajian itu gak mudah. Kenapa ilmu itu tumbuh dan kuat dengan kajian rutin? Karena memang kajian rutin itu berat. Jadi otomatis kalau orang berhasil dengan taufik dari Allah, rewardnya juga besar. Karena kajian rutin gak mudah. Kajian rutin itulah menunjukkan keistiqomahan seorang hamba, kualitasnya, terus kesabarannya, wataknya, itu akan terlihat dan terungkap di rutinitasnya. Kan gitu ya. Wah, rutinitas itu ngebuka seseorang. Ngebuka seseorang. Orang yang tipikalnya mudi susah merutinkan sebuah amal soleh. Orang yang tipikalnya mudi, mut-mutan, itu paling ikut kajian rutin ya sebulan, dua bulan, udah gue lagi gak mut nih, gue off dulu, udah hilang udah abis itu. Hanya orang-orang yang bisa sabar, yang bisa musabarah, yang bisa mengerjakan dan mewujudkan ini dengan taufik Allah. Dan kalau dia bisa, maka ilmunya akan kokoh dan ilmunya akan tumbuh. Ilmunya akan kokoh dan ilmu akan tumbuh. Dan kalau ilmu kita kokoh dan itu ilmu yang bermanfaat, maka kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, karena ini enggak mudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat firman Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Surat Al-Muzammil. Sesungguhnya kami akan memberikan engkau qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat. Ilmu itu berat. Ilmu itu berat kecuali dimudahkan oleh Allah. Surat Al-Muzammil ayat 5. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan ya. Jadi merutinkan kajian atau merutinkan ilmu berarti merutinkan sesuatu yang berat, nggak akan berhasil kecuali ditolong dan dibantu oleh Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Selanjutnya marilah kita kuatkan syahadatin kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan, hadirin. Beribadahlah hanya kepada Allah. Hinakan diri kita hanya di hadapan Allah. Tunduklah kepada Rabbul Alamin. Cintailah Allah di atas cinta kita kepada segala sesuatu. Dan ikutilah konsep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyembah Allah. Beritiba'lah, lalu ucapkan salawat dan salam kepada beliau. Hadirin Allah muliakan, kita akan bersama Al-Imam An-Nawawi kembali. Dan menu pagi pada pagi hari ini adalah ayat yang sangat penting dan ayat yang sangat familiar, nggak asing lagi dibanding ayat-ayat sebelumnya. Ini ayat yang paling ramah di telinga kita orang awam karena sering sekali kita baca, sering kali kita hafalkan mungkin, yaitu surat atau sebuah ayat dalam surat Az-Zalzalah atau Iza Zulzilatil Ardu Zilzalah, surat Iza Zulzilatil Ardu atau surat Az-Zalzalah ayat ke-7. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau rahimahullah menyampaikan, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita tahu ayat ini ada pasangannya berikutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah yang ayat ketujuhnya, karena ini korelasinya dengan bab kita, bab mujahadah bersungguh-sungguh, bab mujahadah atau bab bersungguh-sungguh. Nah, hadirin Allah muliakan, ini ayat yang sangat penting untuk kita renungkan apabila kita ingin bersungguh-sungguh, apabila kita ingin bersungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena manusia itu punya fitrah ingin dihargai, jemaah. Wanita itu senang dihargai. Dan seringkali banyak orang jika tidak mendapatkan itu, ia bisa menjadi sosok yang buruk. Ada banyak hal buruk, hal jahat itu dilakukan oleh orang yang sebelumnya baik hanya karena merasa tidak dihargai, hanya merasa tidak dihargai. Dan kasus seperti ini dalam kehidupan itu banyak. ada kasus di sebuah lingkungan itu, ada orang punya akses jalan, dia punya tanah akses jalan yang biasa dipakai warga untuk melewati dan beraktivitas. Itu tiba-tiba dia tutup akses itu, karena punya dia memang tuh jalan, atau itu tanahnya punya dia. Itu cuma gara-gara dia merasa gak dihargai sama warga sekitar. Ya udah, kalau karena saya gak dihargai, udah saya tutup aja tuh jalan. Akhirnya tutup tuh jalan, tutup, ditutup, subhanallah. Dan itu banyak kasus, bahkan itu stadium yang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Ada kasus karena merasa tidak dihargai atas cinta yang dia berikan, itu dia bisa memiting, membanting, lalu setelah pasangannya atau ininya meninggal, dimutilasi. Saya merasa saya gak dihargai, saya udah cinta sama kamu, kenapa gak hargai saya? Orang bisa bunuh orang. Ada kasus di luar negeri, jamaah, itu ada orang rela ngebunuh adiknya, adiknya, karena kakaknya baper, merasa gak dihargai. Atau merasa gak dihargai gara-gara apa? Karena si kakak ini sudah menyiapkan dan menyuguhkan makan malam, lalu setelah tuh adik makan-makan kakaknya gak bilang terima kasih, lalu dibunuh tuh adik. Bayangkan, hati-hati kalau gak bilang terima kasih. Bayangkan, gak bilang terima kasih, adanya dibunuh karena merasa gak dihargai. Makanya hadirin sekalian, dan ini real, dan ini ada penelitian, ada riset tentang masalah ini dari sebuah universitas, jemaah. Bahwa orang yang tidak dihargai atas kebaikan yang dia berikan itu cenderung membuat sifat agresif. Cenderung membuat sikap agresif yang negatif. Bukan hanya sekedar ngambek, baper, atau kalau bahasa apa ya, nyesek gitu ya, kalau bahasa anak 90-an, gondok ya. Enak gak sih bahasa gitu? Kurang enak ya, tapi dulu tuh kita apa kayak bahasa itu. Saya gak usah disebutin lagi lah. Tapi ya gak salah sih bahasa itu. Itu ya ngambek kan. Jadi lebih dari sekedar ngambek, itu bisa agresif, bisa bunuh orang itu, subhanallah. Orang kalau gak dihargai itu bisa begitu. Hadirin Allah muliakan, disinilah indahnya Islam. Karena Islam diturunkan oleh pencipta kita semua. Di dalam Islam semua kebaikan kita itu dihargai, dihargai, dihargai. Baik amal-amal yang luar biasa maupun amalan yang dianggap orang itu kecil, dianggap orang receh, tidak ada receh dalam kebaikan. Makanya Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mari kita lihat lagi ayatnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah. Seberat dzarrah. Dan dzarrah adalah partikel terkecil. Dzarrah adalah partikel terkecil. Maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan dihargai, dia akan dapat, dapat reward. Dia akan dapat balasan. Dia akan dapat balasan. Dia akan mendapatkan balasan. Walaupun sebesar partikel terkecil. Makanya tadi kita gak ada hal receh di dalam Islam. Gak ada hal receh di dalam Islam. Sekecil apapun, sekecil apapun jemaah, dia akan dapat balasannya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, ayat ini dijelaskan oleh sebagian ulama ada hubungannya dengan surat Al-Insan. Ada hubungannya dengan surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan mereka. Lihat tuh jemaah sekarang, lihat gimana gimana indahnya agama kita. Siapa yang dikasih? Orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Lihat bottom line, tawanan. Tawanan. Dikasih apa? Dikasih cambukan, dikasih siksaan, dikasih pukulan, bukan, dikasih makanan. Dikasih makanan. Oke, okay. Sekedar makanan, enggak. Ala hubbihi, makanan yang disukai, makanan favorit. Jadi kalau dalam Islam jika ada tawanan, itu mau tawanan dikasih makanan favorit yang lawan. Ala hubbihi. Jadi antum sukanya apa? Antum suka sop buntut, tak kasih sop buntut. Aduh, enggak jadi deh nawan orang Pak Ustaz. Modalnya gede. Nah, yang kita suka apa? Lihat ini ayat tuh. Ini bukan ngasal-ngasal. Ini firman Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada fakir, orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Dan para tawanan. Al-Insan ayat 8. Jamaah, ketika ayat ini turun, ketika ayat ini turun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Kata Sa'id bin Jubair, pada saat ayat ini turun, kaum muslimin berpikir, atau sebagian kaum muslimin berpikir, bahwa mereka tidak mendapatkan ganjaran atas hal-hal kecil yang mereka lakukan atau yang mereka berikan. Kenapa? Karena mereka berpikir yang dapat ganjaran itu kalau kita ngasih yang kita suka. Kalau hal kecil yang cenderung, ya udah deh, aku udah nggak pakai lagi kok gitu loh. Udah pakai aja, karena di rumah juga nggak digunain. Di rumah kita taruh gudang. Kalau mau ambil, ambil aja. Itu berarti barang-barang itu kita masih suka apa enggak? Kemungkinan enggak. Yang kita suka kan kita pakai terus gitu. Sedangkan ayatnya tadi apa? Coba lihat Al-Insan ayat 8. Ala hubbihi. Ala hubbihi. Yang disukai. Jadi sebagian umat Islam berpikir bahwa kalau kita ngasih orang yang hal-hal kecil yang kita udah enggak suka, enggak kita gunakan dan seterusnya, itu enggak dapat pahala. Faji'ul miskin ila abwabihim. Maka pada saat itu ketika orang miskin datang ke rumah mereka, faistaqilluna an yu'tu at-tamrata wal kasra wal jawza. Maka sebagian kaum muslimin itu agak enggak semangat gitu ngasih hal-hal tersebut, hal-hal yang kecil gitu. Terus mereka bilang, "Hadza ma hadza bi syai'in innama nu'jar 'ala ma nu'ti wa nahnu nuhibbuhu." Lalu sebagian orang tuh mengatakan, ini kan enggak ada artinya. Kita ini baru dapat pahala, baru dihargai oleh Allah kalau kita kasih sesuatu yang kita suka. Dan di waktu yang sama, wa kana akharun yaruna annahum la yulamuna 'ala dhanbil yasir. Di waktu yang sama ada sebagian orang berpikir, kita ini enggak akan dicela, enggak akan dihukum dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang kecil, yang sedikit, yang perintilan, dosa-dosa perintilan yang ya ini kan masa kayak gini aja dihukum gitu loh. Seperti al-kadzaba, bohong-bohong sehari-hari, al-kadzaba, bohong-bohong sehari-hari. An-nadhra, ngelihat yang haram. Wal-ghibah, sampai sebagian orang berpikir waktu itu ghibah tuh enggak masalah. Ghibah tuh enteng aja, bicara aib orang kan sampai detik ini diremehkan. Lalu mereka katakan innama wa'adallahu an-nara 'alal kabair. Sesungguhnya Allah ancam neraka itu hanya untuk dosa-dosa yang parah, yang besar. Nah, ketika ada dua opini yang keliru, faragabahum fi qalili min al-khairi an ya'maluhu fa innahu yushiku an yakthur. Maka Allah memotivasi mereka untuk beramal walaupun kecil dan sedikit. Insyaallah, kalaupun baru bisa kecil dan sedikit, kalau niatnya ikhlas, Allah akan buat jadi banyak. Atau itu menjadi jalan menuju amal yang lebih banyak lagi. Kan nggak setiap orang begitu dapat ayat Al-Insan langsung kasih yang dia suka gitu loh. Oke. Tapi aku nggak bisa ngasih tas ini, ini tas favorit aku misalnya gitu ya. Ya udah bertahap deh. Yang udah nggak kepake yang mana? Yang itu tuh. Ya udah kasih aja yang itu. Oh bisa ya? Bisa. Kalau sepatu, jangan yang ini ya. Ini favorit aku banget. Ya nggak apa-apa. Kasih yang favorit. Yang udah mendekam di rak sepatu selama 2 tahun nggak pernah dipakai yang mana? Ah yang itu tuh. Itu 7 tahun tapi masih bagus gitu kan. Banyak orang tuh sepatunya keren-keren, kuat-kuat, tapi 7 tahun gak dipakai, 5 tahun gak dipakai. Ini ngapain taruh rak sepatu? Udah kasih orang aja. Oh, aku dapat pahala kasih itu, ya dapat dong. Ah, udah kasih. Insyaallah pelan-pelan ketika mental memberi itu mulai terpupuk, dikasih, nanti berani kasih yang favorit gitu. Berani kasih yang favorit. Tapi pelan-pelan dulu. gitu loh. Wa hadzarahumul yasir minasyarr. Dan Allah memperingatkan dosa walaupun sedikit, walaupun receh. Fa innahu yushiku an yakthur. Khawatir kalau itu dibiarkan jadi banyak nanti. Dan khawatir kalau itu dibiarkan jadi stadiumnya tambah parah. Yang biasa ngerjain yang receh jadi yang lumayan serius dan dosa besar. Maka itulah diturunkan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Itu poinnya. Jelasnya hadir masyaallah ya. Jadi semuanya dapat. Walaupun kita kasih hal-hal kecil yang biasa-biasa aja. Dapat. Hadirin Allah muliakan. Dan dapatnya banyak lagi. Masih ingat surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membuat amal soleh, berbuat baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Subhanallah. 10 kali lipat. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tapi berapa? 10 kali lipat. Dan ini belum berakhir. Ayat ini kita gabungkan dengan sebuah hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Kullu amali bini Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. "Al-hasana asyru amsalihha." Al-hasana, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Titik belum. "Ila sab'i mi'ati di'af." Sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Jadi surat Al-Zalzalah ini kaitkan dengan surat Al-An'am 110. Barang siapa, coba kita Zalzalah dulu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil partikel terkecil, sederhana, maka ia akan mendapat melihat balasannya. Balasannya berapa? Tadi buka Al-An'am 160. Al-An'am 160. 10 kali lipat amalannya. Lalu dari Al-An'am 160 kita berpindah ke hadis Nabi SAW riwayat Muslim, "Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dha'f." Satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Terus dari 10 kali lipat lanjut lagi ke 700 kali lipat. Allahu Akbar. Lanjut lagi ke 700 kali lipat. Kurang dihargai apa jamaah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Jemaah yang Allah muliakan. Bahkan Al-Imam At-Tabari rahimahullah memberikan sebuah keterangan yang sangat menarik yang menunjukkan Allah itu gak pernah zalim sama hamba-hambanya. Kata Abdullah bin Abbas, "Laisa mu'min wala kafir amila khairan wala syarran fid dunya illa atahu Allahu iyyah." tidaklah seorang mukmin dan orang kafir ketika mengerjakan sebuah perbuatan baik atau buruk di dunia kecuali Allah akan datangkan di hadapannya. Wa ammal mu'min fayurihi hasanatihi wa sayyiatihi. Adapun mukmin, Allah akan perlihatkan amal baiknya dan amal buruknya. Fayaghfirullahu lahu sayyiati. Lalu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu mukmin tuh. Allah akan kasih lihat nih loh, amal soleh kamu, ini amal buruk kamu. Nanti Allah ampuni nanti amal buruknya. Adapun orang yang kufur, maka amal solehnya ditolak dan dosanya membuat dia diazab. Lalu Imam Tabari menambahkan keterangannya, adapun mukmin, fayu'ajjalu lahu uqubata sayyi'atihi fid dunya. Adapun mukmin, dampak atau hukuman dari dosa-dosanya itu disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia. Wa yu'akhiru lahu thawaba hasanati. Lalu pahala kebaikannya secara sempurna akan dikasih ke dia, tapi diakhirkan di akhirat. Sempurna di akhirat. Makanya ini menarik, jangan pernah berpikir aku kok gak dihargai lo, nanti sabar, Allah nanti akhirkan di akhirat, biar lebih indah. Adapun orang kafir, yu'ajjilu lahu thawaba hasanati wa yu'akhir lahu uqubata sayyati. Orang kafir sebaliknya, polanya adalah balasan kebaikannya disegerakan di dunia, dikasih di dunia sama Allah. Allah kan gak zalim, dia kan baik di dunia, yaudah dikasih dunia. Dia gak beriman di akhirat, dia gak dapat akhirat. Fair kan? Dia berbuat baik di dunia, dikasih sama Allah di dunia, dikasih. Kenapa akhirat kan? Uang dia gak beriman sama akhirat kok. Dia gak beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumannya seringkali ditunda di akhirat. Jadi jam, dia kok gak sholat bisa santai-santai gitu ya, sukses segala macam. Sekarang aku dengar dia udah gak percaya lagi sama agamanya, dia gak percaya sama Allah, kok bisa lancar? Oh tenang jemaah, ini mah udah, ini udah pola yang udah disebutkan ulama dari dulu, bukan pola aneh. Dari dulu udah disebutin kebaikannya disegerakan di dunia, hukumannya nanti ditunda di akhir. Itu luar biasa. Semua dikasih, walaupun sebesar zarrah, partikel terkecil, Anda akan lihat itu. Anda akan lihat. Ini kan membuat orang tuh semangat. Oh jadi dihargai, dihargai. Aku tuh udah gak semangat, karena yang aku bisa cuma ngerjain amalan hal-hal kecil aja. Hal kecil dihargai. Tadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Oh gitu ya. Iya. Jangan pernah remehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kan? Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun kecil. Itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berarti kalau kita contoh, kita coba hitung-hitungannya spontanitas aja nih. Kalau 1000 kali lipat, kalau kita infak 1000, 1000 tuh minder gak sih orang kalau nyumbang 1000 tuh? Sekarang gak minder ya orang. Apalagi kalau dibuka di forum, siapa yang mau nyumbang? Saya, berapa? 1000 gitu loh. 1000 gitu. Kamu berapa? Kalau dia kan 1000, kalau saya seceng. Kayaknya saja sama aja, 1000 juga. Tapi kita udah lama gak dengar kata itu loh, seceng. Seceng, goceng, ceban. Kayak udah gak ada ya. Anak milenial sih gak pakai pakai bahasa-bahasa gitu gak sih? Ceban gitu, goceng. Ya, bahasa tahun 90-an banget ya, old school. Iya, iya, iya. Ya benar ya, gak ada goceng. Berapa nih goceng? Udah gak ada lah. Ya, seribu, kita nyumbang 1000. Berarti kalau 10 kali lipat berapa? 10 kali lipat. Hah? 10 ribu kan? 10 ribu. 700 kali lipat? Hah? Berapa? 700 kali lipat. 700 ribu kan? Benar gak sih? 10 kali lipat. Iya, 700. Iya, lumayan kan infak 700 ribu. Udah pede belum 700 ribu? Lumayan lah ya, please. Kalau kalau di mata masyarakat, 700 ribu, parah 700 ribu. Itu 1000. Coba kalau antum infak 10 ribu, kalau 10 ribu berapa? 10 kali lipat, 100 ribu, lumayan dah. 7 kali lipat, berapa? 7 juta. Bener kan? Bener gak sih? Dia 7 juta. Izin 10 ribu. Masya Allah. Masukin celengan 10 ribu. 7 juta tuh. 7 juta. Celengan. Celengan masukin 10 ribu. 7 juta. Masya Allah. Enak. Siapa yang 10 ribu udah kecil lah sekarang. Mau masukin 10 ribu itu udah kecil. 7 juta. Oh, Masya Allah. 7 juta. Kalau kita masuk ke 100 ribu berapa jadi? Hah? 100 ribu. Hah? 10 berarti 1 juta. 700. Berapa? 70 juta. Oh, Masya Allah. 70 juta. 70 juta kita. Tiap hari nih kalau kita dikasih diskon, tiap hari calengin tuh 100 ribu. 70 juta sehari. 70 juta sehari. Calengin 100 ribu tuh. Atau kasih orang 100 ribu. 100 juta. 70 juta. 70 juta. Hadis Muslim. Infak 1 juta 700 juta luar biasa ya. Dan kata tadi kata bahkan yang kafir pun dikasih sama Allah, dikasih ganjaran di dunia, disegerakan di dunia. Dan kita orang beriman dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Oh, rugi kalau kita gak beramal nih jemaah. Kan ya, kelihatan semangatnya beda ya. Iya loh. Bahkan seorang bilang, kenapa gue blow on banget ya, selama ini kok pelit banget cuman kasih 5 ribu. Coba kalau kasih 10 ribu, 7 juta tiap hari. Udah kita tambahin lagi ya. Pokoknya infak setiap hari. Jadi kan jadi semangat gitu loh. Coba kalau ini, yang diterima cuma yang infak 5 juta doang. Udah deh, gak usah beramal deh. Tapi jangan pernah ngeremehin. Ini 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan keterangan Imam Ibnu Katsir itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Wallah yudha'ifu lima yasha. Allah bisa lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk orang yang Allah kehendaki. Bisa. Tapi kita hitung-hitungan yang angkanya jelas aja dalam dalil deh. Allah bisa angkat lagi. Nah ini kan berarti poin kita masuk nih. Jadi semangat kita beramal soleh. Semangat. Dan terakhir jemaah sekalian, terakhir, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita berbuat baik, maka bermuamalatlah dengan Allah. Jangan mengharapkan penghargaan manusia. Karena kalau kita mengharapkan penghargaan dari manusia atau dihargai oleh manusia, kita akan kecewa. Karena gak semua manusia menghargai kebaikan kita. Bahkan mayoritas manusia gak menghargai kebaikan. Karena hukum asal atau tabiat dasar manusia dijelaskan dalam surat Al-Ahzab 72, zoluman jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Zolim dan bodoh. Lalu kita berharap diapresiasi oleh mereka, ya susah jemaah. Allah yang mengatakan zoluman jahula. Silakan buka Al-Ahzab 72. Sesungguhnya manusia itu amat zolim, amat bodoh. Berarti kalau zolim, gak menghargai orang. Amat bodoh, gak ngerti bagaimana cara menghargai orang. Gitu loh. Jadi kita berharap orang mengapresiasi, manusia menghargai, ya siap-siap aja. Nyesek. Siap-siap aja keki. Kalau kata anak 90-an, siap-siap aja gondok. Ya ngarepin itu, ngarepin harga manusia, manusianya zoluman jahula, ya susah. Dia harusnya ucapkan terima kasih dong sama gue kan udah bantu dia. Ya manusia kata Allah zoluman jahula, anda yang aneh, gitulah, anda yang aneh, ngarepin kayak begitu, anda yang aneh, manusia kok diharapin begitu. Illa man rahima rabbuk, kecuali manusia yang dirahmati oleh Allah. Ada, tapi secara umum manusia begitu tadi. Zuluman jahula, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang baik, masih banyak, masih banyak. Alhamdulillah. Tapi tetap aja berharap sama manusia. Lalu kita lanjutkan ya. Dan yang bisa menghargai kita, yang tahu berterima kasih, yang tahu mengapresiasi dan bagaimana mengapresiasi, itu pun gak ada yang sebesar apa yang Allah tawarkan, 10-700 kali lipat. Gak ada. Manusia paling bilang sih, jazakumullahu khairah, terima kasih, thanks ya bro, udah thanks ya bro. Allah 10-700 kali lipat. Manusia gak bisa kasih itu. Maka apabila kita mengharapkan dari manusia, gampang baper, gampang sakit hati, gampang sedih. Uang hal-hal besar aja kurang mendapatkan apresiasi dari manusia, apalagi hal-hal kecil, hal-hal besar aja susah dapat perhatian dari manusia. Itu udah jungkir balik, ya Allah, sampai kata terima kasih aja gak ada dari dia, padahal saya udah lakukan semuanya. Gimana dengan hal-hal kecil? Tapi kalau kita cari ridho Allah, cari wajah Allah, berharap hanya Allah yang membalas, bahkan ucapan terima kasih saja kita tidak harapkan dari manusia, diberikan ucapan terima kasih atau tidak diberikan ucapan terima kasih, hati kita mah senang-senang aja. Mohon maaf ya Mbak, kemarin saya lupa bilang terima kasih ke Mbak. Kemarin. Oh lupa ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi dia sendiri nggak mempedulikan gitu, orang bilang makasih ke atau enggak, kayak nggak mempedulikan. Kecuali kalau kita pendidik, itu beda. Kalau kita guru, kalau kita orang tua, itu harus detail. Ini anak-anak udah bilang makasih belum? Untuk mendidik, bukan ngarep gitu loh. Bukan ngarep, tapi mendidik. Tapi kalau pada real life, kehidupan real, jangan berharap. Sama Allah aja. Allah itu, jangankan hal-hal besar. Kita lihat lagi ayatnya. Mithqala dzarratin khairan yara. Anda lakukan hal seperti dzarrah pun, partikel terkecil, Anda akan lihat pahalanya. Di dunia maupun di akhirat. Akan lihat pahala di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu sempurna. Di dunia dapat, di akhirat sempurna. Masih ingat surat apa? Ali Imran ya? Ayat 185. Coba Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya ganjaran, reward kalian akan dikasih secara sempurna, komplit di hari kiamat. Bukan di dunia, di hari kiamat. Jadi untuk bayangin kayak gimana hari di hari kiamatnya orang-orang beriman. Di dunia aja kita udah ngerasain berkahnya kebaikan kita. Ya lo kayaknya dilancarin sama Allah nih. Karena kemarin tuh nolong orang. Ya lo benar ya kata kajian kemarin tuh, kalau kita tuh banyak sholat, hidup tuh dilancarin sama Allah. Ini di dunia aja kita udah ngerasain berkahnya kebaikan, kenikmatan yang Allah kasih karena ibadah kita, dirasain. Ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Nanti di akhirat, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Di hari kiamatnya dikasih semuanya sama Allah. Oh, di dunia udah indah kayak begini. Kalau beribadah kepada Allah, kalau beramal saleh, satu-satu Allah kasih ke kita, kasih. Ayatan thayyibah, kita dapat kehidupan yang indah. Walaupun mungkin enggak punya uang. Walaupun pas-pasan. Ada banyak orang menyatakan, masih ingat Ramadan kemarin? Ustaz, Ramadan kemarin ya Allah luar biasa. Itu Ramadan terbaik saya. Padahal pandemi, enggak bisa ngapa-ngapain, mungkin bisnis lagi anjlok. Itu baru di dunia jamaah. Gimana di akhirat nanti? Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan wafat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala kalian, ganjaran kalian, reward kalian dikasih sempurna di hari kiamat. Sempurna hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah yang menang, faz. Juaranya tuh dia. Dan ingatlah, kehidupan dunia tidaklah hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Wallahu ta'ala alamissawab. Jadi sekali lagi, semangatlah beribadah dan carilah wajah Allah dan berharaplah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang paling tahu bagaimana menghargai kerja keras kita. Manusia gak ngerti. Manusia gak ngerti. Manusia banyak zalimnya, jemaah. Jangan harap sama manusia. Kalau kita berasa sama Allah, Allah kasih semuanya. Allah kasih. Di dunia Allah kasih, di akhirat sempurna. Di akhirat sempurna. Wallahu ta'ala bissawab. Jazakallahu khairan. Waktu telah habis, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencambuk kita untuk semangat beribadah, karena sekecil apapun kita akan lihat yang bisa menghargai kita hanya Rabb kita Subhanahu wa taala. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan, harga dari diri Anda itu surga. Maka jangan Anda jual murah untuk dunia. Di dalam tuh, jemaah. Harga yang pantas untuk diri Anda, untuk amal kerja keras, pengorbanan Anda itu surga. Maka jangan dijual murah untuk dunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Lalu terimalah amal ibadah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.